Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Selasa 1 Maret 2016 dibacakan oleh saya Ilham. Masuki musim kemarau, BMKG peringatkan warga tak bakar lahan. 18 terhukum hari ini dijadwalkan jalani 326 kali cambukan. Aksi model di Hotel Grand Nangro, ulama Aceh kecewa berat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Los Mawe, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Los Mawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, cuaca panas yang terjadi akhir-akhir ini dapat mengakibatkan kawasan di pesisir utara timur Aceh berpotensi untuk munculnya titik api. Hal tersebut dikarenakan di wilayah itu terdapat lahan-lahan yang sudah sangat kering sehingga mudah terbakar. Kasih data dan informasi Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Zakaria mengatakan, saat ini Aceh sedang memasuki musim kemarau, diikuti dengan peningkatan suhu. Pada pagi hari, suhu rata-rata di Aceh berkisar 22 hingga 23 derajat Celcius, siang hari 33 hingga 34,5 derajat Celcius, dan sore sampai malam 27 hingga 29 derajat Celcius. Zakaria menambahkan wilayah yang berpotensi munculnya titik api dan rawan terbakar adalah Aceh Besar, Sabang, Sigli, kemudian Biren, Los Mawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Zakaria mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berdasarkan pantauan pihaknya, satu titik api yang sudah terlihat berada di Calang, Aceh Jaya. Sederalun Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Raja Nafrizal, mengaku pihaknya akan bekerja keras untuk menuntaskan tunggakan kasus dugaan korupsi. Pada tahun 2015 lalu, ada 67 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang masuk tahapan penyelidikan. Hingga akhir tahun lalu, pihak kejaksaan baru mengeksekusi 28 kasus. Menurut Raja Nafrizal, ada 20 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang masih dalam penyelidikan di Kejati Aceh dan akan kembali penyidikan dan penyelesaiannya tahun ini. Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPRA, Dalimi, mengatakan pihaknya perlu mendapat penjelasan tentang peran jaksa dalam TP4D yang dibentuk Presiden Jokowi dalam kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan daerah. Sederalun, 18 orang terhukum atas kasus Kalwat, Kamar, Maisir, siang ini dijadwalkan menjalani hukuman cambuk. Belasan terhukum itu akan menerima 326 kali cambukan yang akan berlangsung di Menasa Rukuh, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh. Eksekusi cambuk itu adalah akumulasi dari 3 kasus yang dilakukan para pelaku dan tertinggi pasca disahkannya Kanun Jinayat September 2014 lalu. Kasih Pidana Umum Kejari Banda Aceh, Amriyata, mengatakan masing-masing terhukum akan mendapat hukuman berbeda sesuai dengan kasusnya. Terhukum pasangan Kalwat akan dicambuk 8 kali, kemudian terhukum kasus Maisir masing-masing 6-7 kali cambuk. Sementara 6 terhukum Kamar akan dicambuk masing-masing 40 kali. Mereka dinyatakan bersalah karena kedapatan sedang pesta minuman keras di kamar 424 Hotel Hermes Palace Banda Aceh pada 17 Desember tahun lalu. Menurut Amriyata, penetapan hukum tersebut berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh. Sederalun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah kemarin menggelar pertemuan dengan seribuan masyarakat Gayo di Gedung Olah Seni Kota Takengon, Aceh Tengah. Dia menegaskan wilayah Tengah Aceh tetap menjadi perhatiannya melalui berbagai program strategis. Zaini pun mengklaim Aceh Tengah adalah kampung ketiganya sehingga begitu dekat dengan daerah tersebut. Zaini pun mengklaim langsung menyusun berbagai program pembangunan di Aceh Tengah, begitu ia terpilih beberapa tahun lalu. Salah satu konsentrasinya yakni pembangunan 5 unit rumah sakit regional di Aceh, tetapi karena terbentur dengan regulasi mengakibatkan pembangunan rumah sakit tersebut terhambat. Keberadaan rumah sakit regional dengan fasilitas yang sama seperti yang dimiliki RSUZA, menurutnya akan mengurangi angka antrian di RSUZA sehingga para pasien akan lebih cepat tertangani oleh dokter. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun lambang bintang bersudut 6 yang mirip bintang David yang menjadi simbol kaum Yahudi akhirnya dicabut dari pagar besi di pintu depan Istana Wali Nanggro. Pencopotan itu justru setelah perihal bintang David itu ramai dibicarakan netizen di media sosial termasuk anggota DPR Aceh. Ketua Komisi 1 DPRA Abdullah Saleh bersama dua anggotanya Jasmi Has dan Buhari Selian Senin sore bahkan meninjau langsung Istana Wali Nanggro Aceh. Tinjauan itu dilakukan untuk melihat langsung keberadaan simbol yang dimaksud. Salah seorang Satuan Pengaman Istana Wali Nanggro, Hamdani, mengatakan bintang segi enam itu dicopot oleh kontraktor yang memasangnya. Sementara Abdullah Saleh mengatakan meminta pihak kontraktor lebih berhati-hati. Ia pun meminta kontraktor menggunakan motif-motif yang berdimensi Islam dan keacehan. Sederalun Ketua Tanfidziah PWNU Aceh Tengku Faisal Ali mengecam keras kegiatan kontes model bertajuk Indonesian Han 2016 di Hotel Grand Nanggro. Kegiatan yang akhirnya dibubarkan oleh Wali Kota Banda Aceh itu dinilai telah melecehkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Lem Faisal, begitu ia biasa disapa, meminta Pemko Banda Aceh tidak hanya sekedar menggerebek dan menghentikan kegiatan itu. Namun Pemko Banda Aceh didesak untuk segera memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam acara itu. Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Sibreh Aceh Besar itu juga meminta agar sanksi yang dijatuhkan nanti dipublis agar menjadi bahan evaluasi bagi pihak penggelar acara dan tidak digelar lagi di Banda Aceh atau kabupaten-kabupaten lain di Aceh. Semua hotel ke depan juga harus diultimatum. Semua hotel ke depan juga harus diultimatum untuk tidak membuat acara seperti itu lagi. Lem Faisal mengaku sangat kecewa kepada pihak penyelenggara acara Indonesian Han 2016, terutama pihak hotel, karena acara seperti itu bisa terlaksana di Kota Banda Aceh. Sederalun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dunia sepak bola Aceh kembali berduka setelah mantan pemain Persiraja era tahun 80-an, Burhanuddin, mengembuskan nafas terakhirnya dalam usia 67 tahun sore kemarin. Ex-back kiri legendaris Lantak Laju ini meninggal dunia seusai terjatuh di lapangan sintetis Kompleks Stadion Harapan Bangsa Lung Raya. Ia bermain saat pertandingan persahabatan antara PSSI Aceh melawan PS Penyerat Banda Aceh. Sekretaris Umum Asprov PSSI Aceh Khaidir TM mengatakan, Burhanuddin sebenarnya tak berniat bermain di laga itu karena mengaku tak enak badan, namun ia kemudian ikut bermain bersama anaknya membela PSSI Aceh. Selama di lapangan, tak ada tanda-tanda kalau pemain kelahiran tahun 1948 ini akan meninggal dunia. Namun situasi berubah 24 menit kemudian, mendadak almarhum sempoyongan dan terjatuh di lapangan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 1 Maret 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.